La ba'sa doa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam agar kemudian yang sakit ini tidak mendapati gangguan atau berat karena sakitnya. Karena sakit macam-macam dan bertingkat-tingkat. Ada yang betul-betul orang kesakitan karena sakitnya, orang terganggu dalam artian tidak bisa beraktivitas dan berat menderita sakit yang menimpanya. Nah, ini yang Rasul doakan, la ba'sa. Enggak ada yang memberatkanmu, enggak ada yang menyakitimu. Tahur. Insyaallah. Rasul sebutkan insyaallah karena jumlah ini khabariyah. Berita atau informasi dari Rasul SAW, bukan doa ia, bukan doa, tetapi kabar. Nah, ini kabar dari Rasul kalau penyakitmu ini akan menjadi tahur, menjadi pensuci, pembersih bagimu. Karena itu berita, makanya Rasul sebutkan insya Allah. Karena kalau doa gak perlu insya Allah harapan kepada Allah. Tapi ini informasi, babnya adalah kabar dan berita.